Bangun tiap hari dituntut hidup ini, tak dapat lagi ku ingkari. Siang berganti malam dilanda kelelahan, begitu hidup yang ku jalan. Tapi bangun tiap hari dituntut hidup ini, tak dapat lagi ku.